Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala al-Harbil Mu'attilati wal Jahmiyyati. Wa 'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا قال إقبال البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا لقد بشرتنا فاقض لنا على فقضي لنا على هذا الأمر كيف كان فقال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون حديث صحيح أصله في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده wa rasul Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam menjelaskan dalil-dalil tentang Allah di atas dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, iqbalul bushra ya bani Tamim, terimalah berita gembira ini wahai bani Tamim. Maksudnya berita ya, Islam. Terimalah Islam yang membawa kegembiraan untuk kalian wahai bani Tamim. Rasulullah menawarkan kepada bani Tamim untuk menerima Islam. Qalu, mereka berkata, basyartana fa'atina. Mereka menjawab, engkau menyampaikan kepada kami berita gembira wahai Muhammad, maka apakah yang kau maksudkan itu? Jika itu adalah berita gembira, fa'atina, berikanlah kepada kami. Ya, maksudnya berikanlah kepada kami bagian daripada harta yang kau miliki. Jadi Bani Tamim menerima dengan syarat, kami menerima Islam, tapi berilah kami ya apa-apa yang ada padamu. Qala, maka Rasulullah berkata, iqbalu al-bushra ya ahlal Yaman, terimalah berita gembira ini wahai penduduk negeri Yaman. Ya, Banu Tamim di Hijaz, penduduk Yaman di Yaman. Idh lam yaqbalha Banu Tamim, apabila Banu Tamim tak menerima berita gembira ini itu Islam, kalianlah wahai penduduk negeri Yaman terimalah Islam ini. Qalu laqad bashartana, mereka mengatakan, sungguh engkau telah memberitakan kepada kami berita gembira dengan Islam. Faqdilana ala hadzal amri kaifa kana, maka kisahkanlah, ceritakanlah kepada kami tentang urusan Islam ini, bagaimana bermulanya dia, bagaimana bermulanya Allah jalla wa ala yang telah menurunkan Islam ini, yang memberikan kabar gembira dengan Islam ini. Faqala, maka Rasul menjawab, kana Allahu azza wa jalla ala al-arsy, adala Allah di atas arasy. Wa kana qabla kulli syai', dan adalah Allah sebelum segala sesuatu itu ada. Huwal awwalu wal akhir, dialah Allah yang pertama sebelum segala sesuatu ada. Huwal awwalu ya, huwal awwalu wal akhir, dialah yang pertama dan dia yang akhir. Maka Rasulullah mengatakan, adalah Allah di atas arasy dan adalah ya Allah sebelum segala sesuatu ada. Wa kataba fil lawhil mahfuz kull syai', dan dia telah menuliskan dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz segala sesuatu. Hadis sahih ya, asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Ahmad ya, kana Allah 'ala al-'arsy wa kana qabla kulli syai', adala Allah tasharjan adala Allah, adapun dalam Imam Ahmad, kana Allah qabla kulli syai', adala Allah sebelum segala sesuatu, wa kana 'arsyu 'ala al-ma', dan adalah 'arasy-nya di atas air. Ya, Jadi di bawah arsy itu air. Di bawah air itulah langit dan bumi. Sebelumnya kursinya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan Allah di atas arsy. Naam. Wa rawal Khallal fi kitab sunnati bi isnadin sahihin ala syarti al-Bukhari an Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش على عرشه. Al-Khalal dalam kitab sunnah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, katanya sesuai dengan karakter atau kriteria Imam Bukhari dari Qatadah bin Nu'man, semoga Allah meridainya. Dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, lamma faragha Allahu min khalqihi, tatkala Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, istawa ala arsyih, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Naam. Wa fi qissati wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadis Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, idza ana mittu faghsilni anta wa ibni Abbas yasubbul ma wa Jibril thalithukuma wa kaffini fi thalathati athwabin jududin wa da'uni fil masjid fa inna awwala man yusalli alayya ar-rabbu azza wa jal min fawqi arsihi. Ya, hadis ini tak sahih. Dalam kisah wafatnya Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali, apabila aku nanti mati, mandikanlah saya engkau wahai Ali dan Ibnu Abbas yang menyerapkan air, dan Jibril yang ketiga bersama kalian. Kemudian kafankan saya dalam 3 pakaian yang baru. Kemudian letakkan saya di masjid. Sesungguhnya yang pertama kali salat atas saya adalah Ar-Rabbu Azza Jalla dari atas arsy-Nya. Hadis ini tak sahih. Ya. Naam. Waqad ruwiya fi hadis khutbati Aliin radhiyallahu anhu li Fatimah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لما استأذنها قالت يا أبتي كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء فقالت رضيت بما رضي الله لي بما نعم عندما يذكر dari hadis tentang khutbah Ali radhiyallahu anhu ketika Ali yakni tentang khutbah fi hadis khidbati Ali radhiyallahu anhu li Fatimah, ketika Ali meminang Fatimah, bahwasanya Nabi SAW lamma sta'adhanaha, tatkala Rasulullah izin kepada Fatimah memberitahukan Ali ingin meminangnya, qalat, berkatalah Fatimah, ya abati, wahai ayahanda, ka'annaka innama iddakhartani li faqiri Quraisy, seolah-olah engkau memang telah menyiapkan aku ya untuk laki-laki fakir dari Quraisy. Faqala, maka berkata Nabi, walladzi ba'athana bil haqq, demi dia Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma takallamtu biha bihadza hatta adzina Allah fihi minas sama, tidaklah aku memberitakan ini kepadamu, minta izin kepadamu, hingga terlebih dahulu aku telah berbicara tentang hal ini dengan Allah yang di langit sana. Ya, jadi kata Ali, kata Rasulullah SAW, ini adalah merupakan ya perkara yang telah aku bicarakan sebelumnya kepada Allah di atas langit sana. Faqalat, maka berkatalah Fatimah, raditu bima radiyallahu li. Kalau andai kata memang itu ya yuhai ayanda, tentunya aku rela dengan apa yang Allah rela dengannya. Sini dikatakan perkataan, aku telah meminta izin kepada Allah yang di langit. Ya. Dan hadis ini pun disebutkan hadis yang munkar dhaif. Naam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qissat asy-syafa'ati al-hadis bitulihi marfu'an wa fi fa'ati rabbi azza wa jal fajiduhu ala kursihi aw saririhi jalisan. Ya. Kemudian dalam Muslim Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang yang Ibnu Abbas mengangkatnya ke Rasulullah dan di dalamnya fa'ati rabbi azza wa jal, maka aku pun mendatangi Tuhanku fa'ajidu ala kursihi aw saririhi jalisan. Ku dapati dia di atas kursinya atau di atas singgasananya dalam keadaan duduk. Ya. Naam. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'tuni famshi baina aydihim hatta ati babal jannati walil jannati misra'ani min dhahabin masiratu ma bainahuma 500 amin qala ma'bad fa ka'anni anzuru ila asabi'i Anasin hina fataha yaqul masiratu ma bainahuma 500 amin fastaftahu fayu'zanu li fa'astaftihu bi fayadhununi fayadhanuli fa'adkhulu ala rabbi fa'ajiduhu qa'idan ala kursil izzati fa'akhirru lahu sajidan fa'akhirru lahu sajidan. Ya, hadis yang tadi sebelumnya juga diriwayatkan, ya, bahwasanya aku dapati Tuhan di atas kursinya, di atas singgasana, di atas ya kursinya dalam keadaan duduk juga. Hadis ini lemah, dhaif. Perawinya ada bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Ya. Kemudian dari hadis berikutnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dan dia berkata, ya'tuni. Ya, fa'amshi baina aydihim hatta atiya bab al-jannah. Ya, mereka datang kepadaku. Maksudnya para malaikat, sehingga aku pun berjalan bersama mereka hingga tiba di depan pintu surga. Walil jannati masra'an min dhahabin, dan surga itu memiliki dua tempat masuk dari emas. Masirata ma bainahuma 500 am. Jarak antara ya keduanya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Qala ma'bad, berkata ma'bad, faka'anni anzuru ila sabi Anas. Aku masih ingat melihat ke pada jari-jari Anas. Hina fataha yaqul, ketika dia membukakan jari-jarinya, dia mengatakan, membukakan jari-jarinya seperti ini, masiratu ma bainahuma 500 am. Jarak antara kedua pintu masuk ini adalah 500 tahun perjalanan. Fastaftihu, maka aku pun minta izin agar diberikan izin masuk, fayu'dhan li. Aku pun diberikan izin masuk, fa'adkhul 'ala rabbi. Maka aku masuk menemui Tuhanku. Fa'ajiduhu qa'idan ala kursiyil izzah, ku dapati dia duduk di atas kursi kemuliaan. Fa'akhirru lahu sajida, maka aku pun ya sujud tersungkur kepadanya. Dan lafaznya juga terdapat badannya banyak keanehan. Ya. Ya. Tafadhal. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم يقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه رواه أبو عبد الله بن منده وروي عن سعيد مرسلا وموصولا ابن منده. نعم. عبد الرزاق menyebutkan dari Ma'man, dari Ibn Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan dia memiliki setiap langit kursi apabila dia turun ke langit dunia, maka dia duduk di atas kursinya. Kemudian dia berkata, "Man alladhi yaqridu ghayra adimin wala thulumin?" Adakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ya mampu? Ya. "Man alladhi yaqridu ghayra adimin wala thulumin?" Kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak zalim. "Man alladhi yastaghfiruni fa'aghfirulah?" Adakah yang minta padaku ampunan, kuampunkan dia. "Man alladhi yatubu fa'atub alaihi?" Adakah yang mau bertobat, aku terima tobatnya. "Fa idza kana inda subhi irtafa'." Jika telah datang subuh, maka Allah naik. "Fajalasa 'ala kursihi." Maka dia pun duduk atas kursinya. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mandah. Dan diriwayatkan oleh Sa'id secara mursal dan mausul. Berkata Syafi'i rahimahullah, mursal Sa'id menurut kami adalah baik. Ya. Dan hadis ini juga diperbincangkan. Ya. Nah, fadhal. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul khalaiqa hasabahum fayumayyizu baina ahli al-jannati wan nari." Wa huwa fi jannatihi ala arsyihi. Qala Muhammad ibn Utsman al-Hafidz, hadha haditsun sahihun. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Idza jama'a Allahul khalaiqa," jika Allah telah mengumpulkan semua hamba-hambanya, "hasabahu," maka Allah menghisab mereka. "Fayumayyizu baina ahli jannati wan nar," kemudian Allah memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. "Wa huwa fi jannati ala arsyi," dan dia di atas, dan di dalam surganya di atas arasnya. Berkata Muhammad bin Uthman Ad-Darimi Al-Hafidh, hadha hadithun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Wa an Jabir ibn Sulaimin qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima fanadara Allahu ilaihi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-ardha fa'akhadathu." Haditsun sahihun. Dari Jabir bin Sulaim, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki sebelum kalian yang memakai dua pakaian dengan kesombongan. Maka Allah melihatnya dari atas arasnya, maka Allah murka kepadanya dan memerintahkan bumi untuk ya, bumi untuk menelannya." Haditsun sahih. Naam. Wa rawa Abdullah bin ابن بكر السهمي السهمي السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني حاسم إلا كمثل ريحانة في وسط الزبل فسمعت تلك المرأة فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه فقال مغضبا فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه وخلق أرضين سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار المضر ثم اختار مضر فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب قريشا fa bihubbi ahabbuhum wa man abghada quraisan fa bi bughdi abghuduhum. Abdullah bin Bakar As-Sahmi meriwayatkan, dia berkata, Yazid bin Uwana menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Dhaqwan, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah suatu hari duduk-duduk di hadapan rumah Rasulullah SAW. Tiba-tiba lewatlah salah seorang putri daripada putri Rasulullah SAW. Maka ada orang yang menyelutuk daripada satu kaum, mereka berkata, hadhihi ibnatu Rasulillah, ini adalah putri Rasulillah. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan yang sepertinya kala itu belum masuk Islam, ma mathalu Muhammadin fi bani Hashimin illa kamathali raihanatin fi wasati zabli, tidaklah perumpamaan Muhammad di tengah-tengah bani Hashim kecuali bagikan perumpamaan raihanah. Ya, raihanah adalah tumbuhan yang wanginya harum, rasa baunya wangi, buahnya juga enak, yang tumbuh di tengah-tengah ya sampah. Fasami'athu tilka al-mar'ah, maka putri Rasulullah mendengar ya celaan ini, celaan kepada Bani Hashim. Dikatakan Nabi adalah buah yang harum yang tumbuh di tengah-tengah sampah. Dia sampaikan ke Rasulullah, maka Rasulullah keluar. Ya, dan Rasulullah berkata dengan marah, dia naik ke atas mimbarnya dan dia berkata, mengapa ada sebagian orang yang menceritakan tentang satu kaum, maksudnya tentang Quraisy, menjelek-jelekkan Bani Hashim. Bagaimana aku mendengarkan satu perkataan yang menjelek-jelekkan satu kaum, maksudnya Bani Hashim. Ya, jadi mereka mencela Bani Hashim, kakeknya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit, maka dia pilih yang paling tertinggi dan dia menempatinya. Ini lafaz yang tak sahih, makanya hadis ini tidak sahih. Allah tidak liputi tempat, ya, dan Allah SWT mustahil diliputi oleh tempat. Fasakanah, maka Allah menempatinya. Ya, kata-kata ini tak sahih. Waskana samawati man syaa min khalq, kemudian dia tempatkan siapa yang dikehendaki dari golongan malaikat-malaikatnya dan makhluk lainnya pada langit-langitnya. Ukhtara khalqahu, dan dia kemudian memilih makhluk-makhluknya. Fakhtara bani Adam, maka Allah memilih dari anak-anak Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara al-Arab, dari bani Adam, keturunan Adam, Allah pilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah pilih Mudhar, dari Mudhar Allah pilih Quraisy, dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ya, maka aku adalah merupakan manusia pilihan dari pilihan dari pilihan. Ketahuilah, barang siapa yang mencintai Quraisy, maka ya aku pun dengan kecintaanku kepadanya, aku pun mencintainya. Kecintaanku kepada Quraisy, aku pun mencintainya, yang mencintai Quraisy. Barang saya membenci Quraisy, maka dengan kebencianku aku pun membencinya. Ya, hadis ini dikatakan oleh Abu Turazi, hadisnya mungkar. Mungkar adalah riwayat yang dhaif menyelisih riwayat-riwayat yang sahih. Sebagian lafaznya benar, tapi ada yang tak sahih. Tak mungkin Allah menempati tempat. Dia di atas arasnya, bukan dalam langit yang ketujuh. Ya. Naam. Wa qala Ya'qub ibn Sufyan fi musnadihi qala haddathana ibn al-Musaffa qala haddathana Suwaid ibn Abd al-Aziz qala haddathana Amr ibn Khalid an Zaid ibn Ali an abihi an jaddihi an Ali ibn Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru ahlul jannati ar-rabb tabaraka wa ta'ala fi kulli jumu'atin wa dhak jumu'atin na'am jumu'atin na'am fi kulli jumu'atin wa dhakara ma yu'tawna qala thumma yaqulu Allah ta'ala ikshifu al-hujaba فيقصف حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قول الله عز وجل ولدينا مزيد. Ya'qub bin Sufyan dalam musnadnya berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Musaffa dan dia mengatakan Suaid menceritakan kepada kami, itu Suaid bin Abdul Aziz, dia berkata Amr bin Khalid menceritakan kepada kami dan dia berkata Zaid bin Ali menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali radhiyallahu anhu, Abu Talib, Ali bin Abi Talib, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang kelak penduduk surga mengunjungi Allah tabaraka taala setiap Jumat. Ya. Kemudian disebutkan bahwa mereka diberikan Allah berbagai macam pemberian. Kemudian berkatalah Allah taala, "Ikshiful hujuba." Singkaplah hijabku. Fayakshifu hijaban thumma hijaban, maka mereka pun menyingkap hijab demi hijab Allah. Hatta yatajalla lahum an wajhihi tabaraka taala, sehingga Allah menampakkan bagi mereka wajahnya. Faka'annahum lam yaru ni'matan qabla dhalik, seolah-olah mereka tak pernah ada nikmat sebelumnya yang lebih bagus daripada apa yang mereka lihat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan bagi kami ada tambahan. Ada tambahan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Utsman ad-Darimi qala haddatsana Abu Musa قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أجلاح قال حدثنا الضحاك ابن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء ثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بها الملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة. Kemudian Utsman ad-Darim meriwayatkan Abu Musa menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Wana menceritakan, dia berkata Al-Ajlah menceritakan, dia berkata Ad-Dhahhak menceritakan, Ad-Dhahhak bin Muzahim, dia berkata sesungguhnya Allah telah memerintahkan langit di hari kiamat untuk membelah, maka langit tersebut ya mengeluarkan penghuni-penghuninya berupa malaikat-malaikat, fayuhituna bil ardi wa man fiha, maka malaikat-malaikat turun dari langit ya mengelilingi bumi. Kemudian Allah perintahkan malaikat langit kedua pun demikian hingga 7 lapis langit, semua malaikat yang Allah suruh turun. Fayakununa sab'ata shufufin, maka 7 lapis langit, maka 7 saf, dari rombongan-rombongan malaikat. Malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh mengelilingi ya manusia di bumi mahsyar mereka. Qad ahatu bin nas, seluruh malaikat turun ya mengelilingi manusia di padang mahsyar mereka, di bumi mahsyar mereka. Kemudian turunlah Allah jalla wa ala ya fi bahaihi wa jamalihi, dalam keindahannya, keelokannya, wa ma'ahu man syaa minal malaikat, dan Allah jalla wa ala bersama malaikat-malaikat yang dia kehendaki. Ya, Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dekat akan datanglah masanya kelak Tuhanmu akan datang dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat untuk menyidang manusia. Naam. Wa qala Utsman bin Sa'id qala haddatsana Hisham ibn Khalid ad-Dimashqi wa kana thiqatan qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib ابن شابور أنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة عن أناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبأنا أو أخبرنا أخبرنا أن أنا معناه نعم. Akhbarana Umar bin Abdullah maula Ghufra an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril wa fi kaffihi mir'atun fiha nuqtatun sauda faqultu ma hadhihi ya Jibril qala hadhihi al-jum'atu arsala biha ilayka rabbuka litakuna hudan laka wa li ummatika min ba'dika faqultu wa ma lana fiha qala lakum fiha khairun antum al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamati wa fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alu Allaha khairan wa huwa lahu qusima illa ataahu wa la khairan laysa lahu biqismin illa dukhira lahu afdalu minhu wa la yasta'idu billahi min sharri ma huwa maktubun 'alayhi illa dufi'a 'anhu aktsara minhu qultu ma hadhihi nuqtatu sauda qala hadhihi sa'atu yawma taqumu al-qiyama wa huwa sayyidul ayami wa nahnu nusammihi 'indana yawm al-mazidi qultu walima tusammunahu yawm al-mazidi ya Jibril qala li'anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan afyahu min miskin abyad fa idha kana yawm al-jum'ati min ayami al-akhirah habata al-jabbaru an arsihi ila kursihi ila dhalika al-wadi wa qad khuffa al-kursi bimanabira min nurin yajlisu alayha siddiquna ar-ruqashi wa abdullah as-siddiquna wa shuhada'u wasyuhada'u wa yawmal qiyamati Utsman bin Sa'id meriwayatkan dengan jalan sanadnya dari Anas, dia berkata, bersabda Rasulullah, datang kepadaku Jibril dan di telapak tangannya ada cermin. Pada cermin tersebut terdapat ada nokta hitam. Aku bertanya, Jibril, yang nokta hitam ini apa? Maka dia berkata, inilah hari Jumat. Allah telah mengirimnya kepadamu agar menjadi petunjuk bagimu dan kepada umatmu setelahmu. Aku bertanya, ada apa dalam hari ini? Dia berkata, hari ini dalamnya penuh kebaikan untuk kalian. Kalianlah yang paling terakhir, namun kalianlah yang paling terdahulu nanti di hari kiamat. Dan dalam hari itu, yakni Jumat, ada satu waktu, tidaklah seorang hamba mukmin yang berdoa, mengerjakan salat padanya, memohon kepada Allah ya kebaikan, kecuali kelak akan diberikan baginya apa yang dia minta. Ya. Wala khairan laisa lahu biqismin illa dakhalahu afdhal min. Ya, dan tidak ada kebaikan yang memang bukan menjadi bagiannya, tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuknya lebih baik daripada apa yang dia ya inginkan. Dan tidaklah dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan kecuali apa-apa yang tertuliskan baginya, kecuali Allah Jalla wa'ala akan menjauhkan daripadanya kejelekan tersebut lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Maka aku bertanya, mahadhi nuqtatu sauda, apa pula ini nokta hitam yang lain ini? Maka diberi menjawab, inilah as-sa'atu yawma taqumul qiyamah, hari kiamat itu akan terjadi. Ya, itu hari Jumat. Wa huwa sayyidul ayyam, dan hari Jumat adalah merupakan penghulu bagi hari-hari. Dan kami mengatakan, menyebutkan tentang hari ini di sisi kami para malaikat dengan hari al-mazid, hari tambahan. Aku bertanya, mengapa kalian menamakannya dengan hari tambahan? Ya Jibril. Maka Jibril berkata, karena Tuhanmu telah ya, menjadikan di surga ada lembah yang begitu luasnya, terbuat daripada misik yang putih. Pada hari Jumat datang, dari hari-hari yang ada di hari akhirat, Tuhan Al-Jabbar turun dari arasnya ke kursinya, ke tempat ya lembah tersebut, sementara telah dipenuhi kursi dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang diduduki di atasnya para siddiqun, para syuhada di hari kiamat. Naam. Tsumma yaji'u ahlul ghurafi hatta yahuffu bil qusbi. ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول ana alladhi sadaqtum wa'di wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa sadaqtukum wa'di ana alladhi sadaqtukum wa'di wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa ahlaltu lakum dar karamati fasaluni fayaqulu fayaquluna yakfi. Kemudian datanglah ahlu ghuraf, penduduk surga yang paling tinggi, hatta yahuffu bil kutub, ya, mereka berkeliling dalam jumlah yang banyak. Kemudian tampaklah dzul jalali Allah dzul jalali wal ikram tabaraka taala, maka Allah berkata ana alladzi sadaqtukum wa'di, akulah yang dahulu menepati janjiku kepada kalian, akulah yang dahulu menyempurnakan nikmatku atas kalian, akulah yang dahulu menghalalkan untuk kalian negeri yang penuh kemuliaan itu surga. Fasaluni, maka sekarang mintalah kepadaku. Naam. Wa yaquluna bi ajma'ihim nas'aluka ar-ridha 'anna fayushhiduhum 'ala ar-ridha thumma yaqulu lahum saluni fayas'alunahu hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum thumma yaqulu lahum saluni. Kemudian Allah berkata, ya, saluni, mintalah kepadaku. Mereka pun berkata seluruhnya, ya Tuhan, kami bermohon kepadamu keridhaan, meridhoilah kami. Maka Allah saksikan kepada seluruhnya mereka bahwa Allah telah meridhoi mereka. Kemudian Allah kembali berkata kepada mereka, mintalah kepadaku. Maka mereka pun meminta segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya, sehingga berkata Tuhan mereka, mintalah lagi kepadaku apa yang kalian mau. Naam. Saluni saluni fayaquluna hasbuna rabbuna rabbina fayarji'ul jabbaru jalla jalalu ila arsihi. Hasbuka. Kemudian Allah kembali bertanya, minta lagi. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan kami telah rito, cukup ini semua. Ya, kami rito dengan apa yang telah kuberikan. Maka Tuhan Allah Jalla wa'ala kembali, Jalla wa'ala, Jalla jalaluhu kembali ke arsnya. Fayaftahu lahu biqadri, na'am. Fayaftahu lahum biqadri israqihim min yawmil jumu'ati ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Fayarji'u ahlul ghurafi ila ghurafihim wa hiya ghurfatun min lu'atin bayda wa yaqutatin hamra wa zamradatin khadra laysa fiha fasmun wa la wasmun. Hasbuka. Kemudian maka Allah Jalla wa'ala membukakan bagi mereka cahayanya, cahaya. Maka Allah bukakan bagi mereka sesuai dengan tingkat cahaya yang mereka miliki pada hari Jumat. Ya, berbagai macam nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata mereka, tak pernah terdengar oleh telinga mereka, tak pernah terdetikkan, terpikirkan oleh ya, hati manusia sekalipun. Kemudian kembalilah ahlul ghurab, penduduk surga yang paling tertinggi, ke tempat-tempat mereka. Dan tempat mereka adalah tempat yang dibangun dari batu lu'lu'ah, permata yang putih, batu yakut yang merah, zamrud yang hijau, yang tak ada padanya sedikit pun celah, ya, tidak terdapat padanya sedikit pun cacat. Naam. Muttaridatun fiha anharuha, mutadalliyatun fiha thimaruha, fiha azwajuha wa khadamuha wa masakinuha. Falaysu ila yawmin ahwaja minhum ila yawmil jumu'ati liyazdadu fadlan min rabbihim wa ridwanan. Ya. Di tempat tersebut terdapat sungai-sungai, juga pohon-pohonan yang buah-buahannya menjuntai-juntai. Dalamnya juga terdapat bagi mereka istri-istri mereka, para pembantu-pembantu mereka, dan rumah-rumah mereka. Maka tak ada yang lebih mereka butuhkan daripada hari Jumat, agar mereka bertambah-tambah karunia yang Allah berikan kepada mereka kelak. Ya. Hadis ini disebutkan adalah hadis yang dhaif. Ya. Naam. Rawahu an Anas bijama'atun minhum Uthman ibn Amir Abi Al-Yughdan wa min tariqihi rawahu Syafi'i fi musnadihi wa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi sunnah. Semoga. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang daripada Anas bin Malik, di antara mereka adalah Uthman bin Amir Abil Khidhan, dan dari jalurnya pula lah Imam Syafi'i meriwayatkan dalam Musnadnya, dan Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab sunnahnya. Ya, dalam jalur-jalur ini terdapat perawi ma Uthman bin Abi Humaid. Ya, dialah Ibnu Umair Abu Yaqidhan yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Mereka berkata tentang laki-laki ini, dia adalah mungkarul hadis. Hadisnya selalu lemah menyelisihi hadis-hadis yang sahih, yang thiqat. Faqala fi akharun matruk. Sebagian mengatakan dia adalah orang ditinggalkan hadisnya. Ya, demikian kajian kita. Kita akan lanjutkan insyaAllah di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan di sini? Ya, Ustaz, kenapa para ulama dalam kitab-kitab mereka memasukkan dalil dalam hadis-hadis palsu dan lemah? Apakah ada tujuan khusus mereka? Ya. Naam. Para ulama menukil sebagian dari kitab-kitab mereka ada hadis-hadis yang dhaif. Ya, tapi mereka menyebutkan jalur-jalurnya. Karena pada masa mereka orang akan mengetahui dengan melihat jalur-jalur. Bahkan dalam kitab Imam Tabari rahimahullah, dalam tafsir Tabari banyak sekali hadis-hadis dan sanad-sanad yang lemah. Ya, demikian juga dalam kitab tarikh beliau tentang sejarah-sejarah yang sebagian diambil daripada ya ahlu bid'ah. Mengapa dalam tarikh Tabari demikian? Jawabannya, pada masa mereka, mereka menyebutkan sanad, dan orang-orang terdahulu cukup dengan melihat sanad taulah kelemahan hadis. Mereka menyebutkannya bukan sebagai hujah, tapi sebagai bentuk ya, koleksi mengumpulkan hadis-hadis dalam bab ini. Inilah hadis-hadisnya. Sebelum sebagiannya adalah hadis-hadis yang sahih, sebagiannya hadis-hadis yang lemah. Ya, maka mereka amanah ilmiah mereka menyebutkan inilah jalurnya. Sifulan dari sifulan sifulan. Ya, mengapa mereka sebutkan? Ya, untuk mengumpulkan dalam bab itu berbagai macam hadis. Dan setiap orang membacanya pada zaman tersebut mengetahui kelemahan tersebut dari para perawinya. Adapun orang-orang datang belakangan seperti kita tak tahu. Karena itulah datanglah para muhaqqiqun yang mereka menuliskan setiap hadis tersebut para perawinya, hukumnya, dalamnya ada kelemahan sebagai referensi bagi kita. Ya. Nanti kita akan belajar Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, insyaallah Sunan Nasa'i. Dan dalam kitab-kitab mereka juga terdapat sejumlah hadis-hadis yang dhaif. Tapi sedikit. Ya. Kenapa disebutkan? Ya, boleh saja sebagai bentuk mana ilmiah dalam bab tersebut ada sekian hadis. Dan sebagian ulama berpendapat dalam bab fikih, perkara fikih dari hadis yang dhaif ini. Inilah pendapat mereka. Ya, bahkan dalam kitab Bulughul Maram yang kita pelajari juga terdapat sebagian daripada hadis yang dhaif. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani ingin memberitahukan kepada kita dalam bab ini ada hadis semacam ini, hadis ini dhaif, dipakai oleh sebagian ulama. Dari pendapat mereka itulah terlahir pendapat yang bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif ini, hadis-hadis yang lemah. Karena itulah Imam Al-Albani rahimahullah mengikuti setiap kitab sunan tersebut. Maka Syekh Al-Albani rahimah mengumpulkan Sahih Ibn Hibban, Sahih misalnya apa? Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud, dipisahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Inilah hadis-hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud, ini hadis-hadis yang dhaif. Sahih Tirmidzi, Dhaif Tirmidzi, Sahih Ibn Majah, Dhaif Ibn Majah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkannya. Ya. Kemudian dalam sebagian hadis-hadis terdapat persisian para ulama dalam menghukuminya, kembali kepada tingkatan-tingkatan ulama sendiri. Karena ulama dalam hukum hadis terbagi menjadi tiga tingkatan. Sebagian mereka adalah golongan al-mutasyaddidun yang begitu ketatnya dalam menyelisih hadis. Sehingga kalau mereka mengatakan dhaif, belum tentu dhaif. Ya, semisal al-Imam Nasa'i itu termasuk golongan al-mutasyaddidun. Kalau dia katakan ini hadis dhaif, belum tentu dhaif. Lihat lagi perkataan ulama lainnya. Ada sebaliknya golongan al-mutasahilun yang mereka mudah mensahihkan hadis, tidak ketat syarat-syaratnya, tidak ketat dalam syarat menerima para perawi. Ada perawi yang dilemahkan oleh banyak para ulama hadis dan dia mensahihkannya, menerimanya. Kalau mereka mengatakan hadis ini sahih, maka tak dapat diterima secara langsung. Seperti Al-Imam Al-Hakim yang begitu mudah mensahihkan hadis. Karena itulah terpaksa Dzahabi rahimahullah mengikuti semua perkataan Imam Hakim yang kata dia ini sesuai syarat Bukhari Muslim, sesuai syarat Bukhari Muslim. Diteliti kembali Imam Dzahabi rahimahullah, kemudian dipisah-pisahkan. Kadang-kadang Imam Dzahabi mengatakan huwa kama qal, hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Hakim. Kadang-kadang sebaliknya dikatakan huwa laisa kama qal, hadis ini tidak sebagaimana disebutkan oleh Hakim. Dikomentari. Dan ada kelompok yang al-mu'tadilun, pertengahan, sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Muslim. Ya, maka terdapat antara ulama perbedaan dalam sebagian perawi. Karena itulah orang-orang datang belakangan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini, kemudian mentarjih. Ya, sebagaimana dalam masalah-masalah fikih ada tarjih, demikian juga dalam masalah-masalah periwayatan hadis. Ya, meski kita dapati tadi ada keterangan-keterangan yang dhaif dalam banyak keterangan, tapi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil banyak yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Karena kitab ini adalah merupakan rujukan dan dia mengumpulkan dari banyak kitab-kitab. Dan apa yang dikumpulkan dari kitab-kitab tersebut, ada yang tak selamat daripada hadis-hadis yang dhaif. Kadang-kadang Imam Al-Qayyim menukil daripada Imam Darimi, Imam Darimi, kadang-kadang dari kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, ya, Abu Nu'aym Al-Isfahani, yang terkenal mereka selalu melihatkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi dia menukil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aras, maka hadis-hadis semua dikumpulkan. Sebagian sahih, dan itu yang jadikan pegangan kita, sebagian yang dhaif. Ya, untuk sebagai wawasan belaka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.